dan tak terpisah. Canda tawa, suka duka lewati bersama. Tapi kini berbeda, engkau tak lagi setia. Ingin bisa terima, tapi ku terlanjur luka. Au, au. Tentukanlah pilihan. Kepentinganmu aku rela, kau pilih dirinya dan tinggalkanku. Air mataku bukanlah untukmu. Kita memang pernah saling mencinta dan tak terpisah.